Sekaranglah waktunya untuk kita semua bangkit bersama-sama, amin. Sebagai satu generasi, semuanya mau memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Mari berikanlah yang terbaik bagi Tuhan, senantiasa. Mari kita menangkan jiwa-jiwa di sekeliling kita. Sekaranglah waktunya, sekaranglah waktunya. Bawa